السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، pada sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Yang mana pada kesempatan sore hari ini akan kita ambil bab atau kelanjutan dari bab هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi dengan al-haq. Dan sudah kita ambil pembahasan dari bab ini, akan kita lanjutkan sekarang hadis nomor 15 dalam kitab Tauhid. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab muqallibil qulub wa qawlillahi ta'ala wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Bab muqallibil qulub, yang membolak-balikkan hati. Tentu siapa yang dimaksud yang bisa membolak-balikkan hati? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Kami bolak-balikkan hati mereka dan penglihatan mereka. Itu dalam surah Al-An'am ayat 110. Baik. Apa arti nuqallib? Membolak-balikkan. Maknanya adalah merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Ini makna dari apa? Membolak-balikkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kaum musyrikin mengingkari apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, hati orang-orang musyrikin ini tidak pernah tetap di dalam satu pendirian. Akibatnya mereka menolak seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Mujahid rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ayat yang tadi, nuhawwilu bainahum wa bainal iman, kami akan halangi antara mereka dengan keimanan. Meskipun ayat Allah datang kepada mereka dari segala penjuru, tidak akan beriman. Maka Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, makna dari taqlibul qulub, ayat taqlib ahwalaha, keadaannya dibolak balik. bukan hati itu dibolak-balik, tapi keadaannya ya dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan Allah yang menyiksa siapa yang tidak mengikuti kebenaran. Allah menghukum siapa yang tidak mengikuti kebenaran, menerima kebenaran. Apa? Ya. Bitaqlibil qalb. Ini sudah siksanya. Hatinya dibuat bolak-balik. Tidak tetap di atas satu pendirian. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah As-Saff ayat 5, falamma zaghu azagha Allahu qulubuhum. Ketika mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala simpangkan, selewengkan hati mereka. Nah, di sini juga wa nuqallibu afidatahum wa absarahum. Orang-orang musyrikin menolak perintah Allah Azza wa Jalla, maka Allah bolak-balikkan hatinya sehingga mereka ya tidak menerima ayat-ayat Allah Azza wa Jalla meskipun ayat itu datang dari berbagai macam penjuru. Nah, apa maksud Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala membawakan bab ini? Bab muqallibil qulub. Maksud beliau rahimahullah taala membawakan bab ini adalah di sini dibawakan sifat Allah. Apa sifat Allah? Hanya Dia yang tasarruf fi khalqih, yang mampu berbuat pada makhluknya dengan membolak-balik hati. Yang mana banyak orang memandang dirinya kita bebas berpikir, padahal yang mampu untuk merubah pikirannya siapa? Hanya Allah Azza wa Jalla. Maka bab ini menetapkan sifat dari sifat Allah muqallibal qulub, yang membolak-balik hati manusia. Yang mana hati manusia ini di dalamnya penuh dengan angan-angan, kemudian penuh pikiran untuk masa depan. Karena banyak manusia secara zahir memandang mereka itu bebas berpikir, bebas berbuat, padahal hakikatnya Allah Azza wa Jalla yang akan bisa membolak-balikkan pemikiran mereka. Maka tidak ada kehendak bagi manusia melainkan setelah kehendak siapa? Kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka Allah sebutkan di dalam surat At-Takwir, "Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin." Apa yang kalian kehendaki tidak akan terwujud kecuali atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Dengan demikian, Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini mengisyaratkan bagaimana sempurnanya kekuasaan siapa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menjadikan hambanya beriman, Allah bisa menjadikan hambanya kafir, Allah bisa menjadikan hambanya dapat petunjuk, Allah Subhanahu wa taala bisa jadikan hambanya dapat kesesatan dengan keadilannya. Baik, hadisnya sekarang. Qala hadatsana Sa'id bin Sulaiman. Imam Al-Bukhari berkata, kami telah diceritakan oleh Sa'id bin Sulaiman an ibn al-Mubarak, dari Abdullah ibn al-Mubarak, an Musa ibn Uqbah, dari Musa ibn Uqbah, an Salim, dari Salim, an Abdullah, dari Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an Uqbah, an Salim, an Abdullah ibn Umar radiyallahu an, qala أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sering bersumpah dengan ucapan apa? Tidak, demi yang maha membolak-balikkan hati. Baik, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadis ini juga pernah disebut oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Qadar dengan lafaz katsiran ma kana an-nabi yahlif la wa muqallibal qulub, sangat sering Nabi bersumpah dengan kata-kata apa? Tidak, wa muqallibil qulub, demi yang membolak-balikkan hati. Maka dibawakan dari Ibn Umar juga, kanat yaminun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumpah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, la, tidak, wa muqallibil qulub, ya, wa muqallibil qulub, yang maha membolak-balikkan hati. Dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan kana aktsaru aymani Rasulillah, sumpah Nabi alaihi salatu wasallam yang sangat banyak, la wa musarrifil qulub, yang maha memalingkan hati. Muqallib membolak balik, musarrif memalingkan, karena memang ada riwayat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika, wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wahai yang maha memalingkan hati, palingkanlah hatiku menuju ketaatan kepadamu. Maka di sini ada riwayat la wa muqallibil qulub, la wa musarrifil qulub. Baik. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam hadis ini dalil ala anna a'malul qalb, bahwasanya amalan hati, ya. Jadi ingat, amalan hati berupa keinginan dan yang lainnya, bi khalqillah, itu yang menciptakannya siapa? Allah. Keinginan hati kita yang menciptakannya Allah. Maka disebut dalam Al-Qur'an, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Nah, perbuatan kita ada perbuatan apa? Hati, ada juga perbuatan anggota badan ini. Ya, lahir ini. Kemudian juga di dalam hadis ini faedahnya, jadi pada yang pertama tadi a'malul qalb, amalan hati itu semuanya siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah juga dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi yatawalla qulubal ibad. Dialah yang mengurusi hati hamba. Maka manusia enggak bisa mengurusi hati manusianya. Yang mengurusi hati hamba siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu disinilah pentingnya kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hati kita diserongkan. Sebagaimana di dalam surah Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah jangan Engkau selewengkan hati kami setelah Engkau memberikan kami hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kemudian dalam hadis itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Dan ini bahaya para jemaah. Lihat disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan badiru bil amalis salihah, segeralah melaksanakan amal saleh. Kenapa? Fitanan faqit'il lailil mudhlim, sebelum tibanya fitnah. Yang fitnah ini kalau tiba ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya dia beriman, paginya sudah kafir. Subhanallah. Kenapa? Hati. Karena hati ini tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masalah hati serah kepada Allah. Lahirnya ini manusia bisa menghukumi. Dan ini aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Nahkumu bidh-dhahir wa naqilu as-sarair ila Allah. Kita hukumi sesuai dengan yang nampak, adapun yang tersembunyi serah kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa taala. Tayyib. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr bin As, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kulluha au kulliha au na'am kulluha seluruhnya au kullaha seluruh hati anak manusia ini baina isbi'ain min asabi'ir rahman." Berada di antara dua jari dari jari-jari tangan Allah. Qalbin wahidin, Allah jadikan seperti satu hati. Yasrifuhu kaifa yasha, Allah akan palingkan dia sesukanya. Maka Nabi bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya Allah yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Dan demikian para hadirin, ini dia di antara apa? Di antara ya doa minta keteguhan dan ketetapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Yang kedua, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Jadi para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini doa yang sangat luar biasa. Di samping digandeng dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita banyak-banyak doa karena tidak ada yang menjamin bagi kita itu untuk bisa terus istiqamah. Karena ya yang akan longsor itu adalah orang yang sudah istiqamah. Ya, yang akan menyimpang dari kebenaran itu orang yang sudah istiqamah. Ya Allah Azza wa Jalla sebutkan fatazilla qadamun ba'da thubutiha, akan tergelincirnya kaki-kaki itu setelah dia kokoh. Ya, kalau belum kokoh memang sudah tergelincir. Apa yang mau digelincirkan? Oleh karena itu, perbanyak doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bab selanjutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu inna lillahi mi'at asmin illa wahidah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki 100 kurang, sesungguhnya Allah memiliki nama 100 kurang 1. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memiliki nama 100 kurang 1, berarti berapa? 99. Maksud dari bab ini apa? Wujud itsbat asma'illah, wajibnya menetapkan nama-nama Allah sesuai dengan yang tertera di dalam Al-Quran dan yang datang dari hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menetapkan nama-nama Allah ini termasuk bagian tauhid yang didakwahkan umatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajib diimani dan wajib diyakini. Ini maksud dari Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab ini. Inna lillahi mi'at asmin illa wahida, Allah memiliki nama 100 kurang 1. Jadi Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini, menetapkan wajibnya menetapkan nama-nama Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan yang terdapat di dalam Sunnah, dan ini termasuk tauhid. Tauhid apa? Al-asma wasifat yang wajib kita imani dan wajib kita yakini berdasarkan beberapa firman Allah Azza wa Jalla. Pertama, surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah Azza wa Jalla nama-nama yang sangat indah. Fad'uuhu biha. Serulah Allah dengan nama itu. Mintailah Allah dengan nama itu. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam mengimani nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan dibalas dengan perbuatan mereka. Kemudian dalam surah Al-Isra 110, Qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, mana saja yang kalian panggil, Allah baginya nama-nama yang sangat sangat indah. Maka ayat ini dan yang semisal dengannya menunjukkan wajib kita mengimani nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang sangat indah. Yang mana nama-nama ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan luasnya sifat. Karena ingat, setiap nama mengandung sifat. Jadi indahnya nama Allah dan luasnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, setiap nama dari nama Allah mengandung kamali azamati, kesempurnaan keagungan Allah. Dengan sebab itu dikatakan dia husna. Husna. Apa arti husna? Ai balighatun fil husni ghayatah, puncak keindahan. Itu arti husna. Kalau hasan bagus, ahsan lebih bagus. Ada kurangnya. Tapi kalau husna puncak keindahan, tidak ada kurangnya dari segala sisi. Ini makna dari apa husna? Ya, balighatun fil husni ghayataha, itu puncak keindahan yang lengkap dari segala sisi, tidak ada kurangnya dari segala sisi. Ini makna dari apa? Husna. Maka dengan nama-nama itu kita menyeru Allah. Tetapi ingat, seruan kita sesuai, atau kita menyerunya sesuai dengan kandungan nama itu. Contoh, kalau kita minta rizki, apa nama Allah yang cocok? Ar-Razzaq, sang pemberi rizki. Pikiran lagi tertutup, kita ingin dibukakan, berarti kita panggil apa? Ya Fattah. Kalau kita lagi jahil, lagi bodoh, apa kita minta ya Allah? Ya Alim. Ya Alim. Kita lagi miskin, kita minta kekayaan, apa yang cocok? Ya Ghani, wahai yang maha kaya. Kita lagi sakit, apa yang cocok? Nama Allah yang maha penyembuh. Ya Syafi. Coba lihat doa Nabi, Allahumma rabban nas idhhabil ba's ishfi antas syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadir saqaman. Wahai Rabb-nya manusia, hilangkan penyakitnya, sembuhkanlah dia, engkaulah yang maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Maka ini makna dari walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang sangat indah. Mintailah Allah dengan nama itu. Jadi namanya harus sesuai dengan apa? Permintaan. Baik. Dikatakan di sini innalillahi mi'atasmin illa wahidah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki nama 100 kurang 1. Lalu dibawakan hadis Qala haddatsana Abu Yaman, kami telah diceritakan oleh Abu Yaman. Qala akhbarana Syu'aib, kami telah diberitakan oleh Syu'aib. Qala haddatsana Abu Zinad, kami telah diceritakan oleh Abu Zinad. Anil A'raj, dari Al-A'raj An-Nabi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'i nasman. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhal jannah, siapa yang menghafalnya maka dia masuk surga. Dan ini disebut apa? Asma'ul Husna. Tapi jangan buat minyak Asma'ul Husna nanti. Baik. Di sini disebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Hadza la yuqsadu bihi hasru asma'illah. Bukan makna sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, bukan maksudnya membatasi nama Allah hanya 99, tidak. Ini perlu diperhatikan nih para jamaah. Jadi mungkin ada yang bertanya, berapa nama Allah? Apa jawabannya? Tidak terhitung dan tidak terhingga. Loh, bagaimana hadis riwayat Al-Bukhari, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, kita katakan itu hadis bukan pembatasan. Tetapi apa maknanya? Hadis ini al-ikhbar, berita kalau menghafal yang 99 ini dapatnya, bukan hadis pembatasan. Ya, baik. Sebagaimana contoh, saya memiliki ya 500 ribu untuk berinfak. Nah, saya memiliki 500 ribu untuk berinfak. Apakah ya saya hanya punya 500 ribu? Nah, kan enggak. Beda kalau menggunakan innama. Kalau innama ini ada tuhasrin, pembatasan atau iyak. Ya. Di sini apa? Inna hanya ta'kid, penguat. Ya, inna lillah. Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang menghafalnya masuk surga. Jadi yang 99 kalau dihafal masuk surga. Ini maksudnya, berarti Allah punya nama yang sangat banyak yang lain. Kenapa? Berdasarkan dalil yang lain. Jadi untuk membatasi Allah Azza wa Jalla hanya berapa? Memiliki 99 nama. Ini adalah pemahaman yang tidak tepat. Tapi mana dalilnya? Yang menunjukkan Allah Azza wa Jalla memiliki nama yang lebih, yang tidak terhitung dan tidak terhingga, dalam Musnad Imam Ahmad dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma asaba ahadan qat hammun." Siapa yang kena gundah gulana, kesedihan. Lalu dia berdoa, Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Asyahid dari hadis ini, as'aluka Allah bi kulli ismin, aku minta kepadamu Allah dengan seluruh namamu, sammaita bihi nafsak, yang engkau telah namai dirimu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama-nama yang engkau ajarkan seorang dari makhlukmu. Seorang, tidak diajarkan kepada yang lain. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-namamu yang kuturunkan dalam kitabmu. Ini jelas kali. Awista'tharta bihi fil ilmi al-ghaibi 'indak, atau nama-nama yang kau sembunyikan dalam ilmu ghaibmu. Ini menunjukkan bahwasanya nama Allah itu tidak terhitung dan tidak terbatas. Kalau dia 99 nama, berarti dia masih fakir. Masih miskin. Ya. Apalagi nanti sifat 20 lagi. Ini sangat-sangat miskin lagi. Ya. Maka dengan demikian berdasarkan hadis ini menunjukkan bahwasanya nama Allah itu tidak terhitung dan tidak terhingga. Ya, dan ini ditegaskan dalam hadis itu dalam tiga konteks. Yang pertama, apa yang Allah namakan dirinya? Ya. Apa yang Allah namai dirinya? Yang dinamai dirinya, ada yang tidak kita ketahui, ada yang kita ketahui. Yang kedua, atau yang diturunkan di dalam kitabnya. Nah, kitab Allah apakah Quran saja? Kan tidak. Yang ketiga, lebih dalam lagi, ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Nama yang engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib. Sedangkan ilmu ghaib Allah ada yang tahu? Tidak ada. Baik, ada dalil yang lain enggak? Ada. Doa kita atau zikir kita sebelum salam witir. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika min la uhsi. Nah, ini dia. La uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Asy-syahid dia menjadi bukti, ya. La uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak bisa menghitung pujian untukmu. Untuk memuji Allah pakai apa? Pakai nama dan sifat-sifat. La uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi, sebagaimana engkau memuji dirimu. Ini dalil yang lain. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud dalam kitab Al-Witr. Dalil yang lain juga, hadits syafa'ah. Hadits apa? Syafa'atul kubra atau syafa'atul uzma, yaitu ketika Nabi sujud di bawah arasy. Apa kata Nabi? Fayuftahu 'alayya min mahamidihi. Allah membukakan aku pujian-pujian untuknya. La uhsinuhul an. Aku tidak bisa membacanya sekarang, kata Nabi. Ya, memuji Allah pakai apa? Nama-nama dan sifat-sifatnya. Berdasarkan hadis ini para hadirin rahmatullah azza wajalla, bahwasanya nama Allah itu tidak terhitung dan tidak terhingga. Baik, bagaimana menjawab hadis yang 99 100 kurang 1? Itu nama kalau dihafal masuk surga. Jadi yang 99 ini keutamaannya kalau dihafal mendapatkan surga, bukanlah menyatakan 99 hanya itu nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hadis innalillahi 99 ini adalah lil ikhbar, untuk berita. Baik. Maka Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan, atau sebelumnya dikatakan di sini, lal ikhbar bi hasriha, bukan berita untuk membatasi. Dan inilah pendapat mayoritas ulama, sebagaimana juga disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Demikian juga dibawakan oleh Imam Nawawi, sepakat para ulama dalam hadis ini bukan menyatakan hanya segitu jumlah nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi mengatakan man ahsaha dakhala al-jannah, siapa yang mengahsa, menghafal. Para ulama berbeda pendapat apa arti ahsaha. Apa arti ihsa? Ya, kalau melihat Imam Al-Bukhari dikatakan hafidznahu, ahsainahu ay hafidznahu, seolah-olah hanya menghafal. Ya, menghafal lafaznya. Maka itu sebabnya sebelum pengajian Asmaul Husna, selesai salat subuh Asmaul Husna terus. Bahkan masjidnya ditulis Asmaul Husna, tembok saja yang baca. Jadi hiasan. Ya. Nah, perhatikan makna dari al-ihsa. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala berkata, al-ihsa thalathu maratib. Ihsa itu ya, menghafal ini ya, memiliki tiga tingkatan. Yang pertama, ihsa'u al-fadhiha, menghafal lafaznya. Yang kedua, fahmu ma'aniha wa madluliha, memahami maknanya dan kan kandungannya. Yang ketiga, doa'uhu ta'ala biha, meminta kepada Allah dengan nama-nama itu. Dengan demikian, para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, makna dari ihsa bukan semata-mata menghafal lafaznya. Karena ada juga ulama lain menyatakan, diantaranya Al-Asili berkata, yang namanya ihsa itu al-amal, mengamalkannya, bukan sekedar menghafal lafaznya. Karena kalau menghafal lafaz, ini orang kafir pun bisa menghafal dia. Demikian juga orang munafik, bahkan orang-orang khawarij, apa kata Nabi, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajiruhum. Mereka baca Quran tetapi tidak melewati kerongkongannya. Kenapa? Hanya lafaznya saja, tidak paham makna, tidak mengamalkan isinya. Nah, itulah dia makna dari ihsa. Pertama apa? Hafal yang 99 ini. Kemudian fahami maknanya, kemudian berdoalah kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut. Inilah dia makna dari apa? Al-ihsar. Oleh karena itu dikatakan oleh Abu Umar At-Talamanki, min tamamil ma'rifati bi asma'illah, bentuk kesempurnaan mengenal nama Allah dan sifat Allah, yang dengan itu seorang yang berdoa berhak untuk dikabulkan doanya. Boleh mengatakan al-ma'rifah bil asma' was sifat, mengetahui nama-nama dan sifat. Wa ma tatadhammanuhu min al-fawaid, memahami kandungan dan faedah-faedahnya. Wa tadullu 'alaihi min al-haqa'iq, mengetahui hakikatnya. Wa man lam ya'lam dzalika lam yakun 'aliman, siapa yang tidak mengetahui hal tersebut maka dia belum mengetahui makna nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada hadirin yang 99 ini, itulah dia jaminan baru masuk surga, hafal lafaznya, pahami maknanya masing-masing. Kemudian mintailah Allah dengan nama-nama tersebut sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita masing-masing. Barulah kita akan mendapatkan jannah. Jadi kalau sekedar menghafal kemudian dilagu-lagukan lagi, maka ini justru menjauhkan kita dari surga. Kenapa? Karena apa bedanya ya orang-orang munafikin dengan orang Islam kalau sekedar menghafal, tidak memahami makna, tidak melaksanakan isinya. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama. Hadis ini memberitakan keistimewaan menghafal 99 nama. Hadis ini memberitakan keistimewaan menghafal 99 nama. Kemudian faedah yang kedua, ya, tingkatan ihsa menghafal ini ada berapa? 3. Pertama, hafal lafaznya. Yang kedua, fahami maknanya dan kan kandungannya. Yang ketiga, doa. Berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis ini, ya, nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas hanya pada 99 nama, ya, tetapi nama Allah itu tidak terhitung dan tidak terhingga berdasarkan hadis-hadis yang lain yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat para hadirin, yang 99 ini pun ijtihad para ulama. Para ulama berijtihad untuk menetapkannya. Ya. Berijtihad para ulama untuk menetapkannya. Insyaallah pekan berikutnya kita bisa bawakan mana dia nama-nama yang 99 tersebut. Wallahu taala ala wa alam. Dan bila perlu nanti kita copy, kita bagi, ya, berdasarkan penjelasan para ulama kita, sehingga kita bisa hafal, kita bisa renungi maknanya, dan kita pun bisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama tersebut. Jadi Asmaul Husnanya bukan digantung, ya, bukan digantung, bukan jadi zikir, ya, karena banyak orang membuat Asmaul Husna jadi apa? Jadi zikir. Sementara dalam hadis tidak ada asmaul husna jadi zikir. Zikir itu sudah ada. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya. Tidak ada zikir Nabi, Allahu la ilaha illa. Oh, tidak ada zikir Nabi dalam riwayat satu pun enggak ada. Ya, kenapa? Karena yang 99 ini menuntut kita untuk aplikasi, bukan untuk pelafalan. Ya, bukan untuk pelafalan. Saya kira demikian kajian kita para hadirin. Masih ada beberapa waktu untuk kita tanya jawab. Nanti kita lanjutkan insyaallah. Kebetulan di malam Kamis nanti insyaallah di Masjid At-Taqwa dalam kita beriktisab bil kitabi wassunnah insyaallah walhamdulillah rabbil alamin. Silakan ada pertanyaan. La ilaha illallah. Apa harga murah? Harga murah bukan dipatok dengan uang, tetapi apanya dijual pakai dunia. Karena dunia ini apa? Murah. Murahnya apa? Masih lebih berharga sayap nyamuk. Maka disebut dalam hadis yang tadi, segeralah beramal saleh. Ya, seorang di waktu pagi beriman, sorenya kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'aradhim minad dunya, menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan ahlul kitab yang merubah kitab Allah Azza wa Jalla. Kemudian mengatakan wa yaquluna hadza min indillah, mereka mengatakan ini datang dari Allah dan dengan itu mereka makan. Ya, maka inilah dia orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya dunia ini semuanya murah, ya, hatta seisinya tetap murah. Karena Nabi bersabda, lau kanatid dunia tusawi indallah janaha ba'udah ma saqal kafir syarbatama. Andai kata dunia ini bisa menyaingi sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak bisa minum seteguk air pun. Ini menunjukkan dunia itu sangat sangat murah, bahkan apa, lebih berharga dari bangkai kambing. Ya, puan lebih berharga bangkai kambing daripada apa? Dunia. Ya, lebih berharga bangkai kambing daripada dunia. Loh, kenapa? Bangkai kambing kan bisa dimanfaatkan, kalau dunia selesai semuanya. Hadza wallahu ta'ala ala wa'ala. Kemudian Ustaz, boleh enggak kita mendoakan untuk orang kafir ketika kita lihat dia kecelakaan? Pertama, ya, mendoakan dia apa dulu ini? Kalau dia sudah celaka, ya memang celaka. Tapi doakan dia dapat hidayah. Iya. Sebagaimana Nabi SAW melihat seorang pemuda Yahudi yang mau sakaratul maut, maka Nabi menawarkan masuk Islam. Allah Ta'ala alam. Saya kira demikian pas satu jam kajian kita para hadirin. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti malam daripada kitab Al-Qawlul Mubin fi Akhtar Al-Musallim. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.